baru edan, ini baru asik, ini baru aneh, tapi sungguh nyata, murah dan meriah, dijamin gembira. Wajah yang pacaran dan senggol-senggolan, boleh cari jodoh, meceng sesukamu, yang tua dan muda, yang boleh ikutan. Wajah yang pacaran.